Hati sebuah perceraian yang hancurkan semua hal indah yang dulu pernah aku miliki. Wajar bila saat ini ku iri pada kalian yang hidup bahagia lekas suasana indah. Lihat Aku mohon hentikan air matamu mama. Bila ternyata harus putus sekolahku dan ku pilih gaya hidup yang tiada pernah indah di matamu. Tak mampu ku mengampuni diriku mama. Bila ku cerna halunya arti doamu yang kau panjatkan untukku saat ku bawa diriku semakin dalam tuk terjatuh. Bila ku tak pernah sanggup untuk bangkit dari kegagalan yang tak seharusnya kau sesali. Karena kenyataan hidup yang aku jalani tak seindah saat ku dengar engkau bernyanyi. Oh, lelah jiwaku mama yang terluka di pecundangi dunia. Hanya kasihmu yang mampu lindungi lama hatiku yang tak sekuat. Sanggup untuk bangkit dari kegagalan yang tak seharusnya kau sesali. Karena kenyataan hidup yang aku jalani tak seindah saat ku dengar engkau bernyanyi. Oh, lelah jiwaku mama yang terluka di pecundang. Yang penuh dan jam ini ajari untuk menghapus sebuah rasa benci. Biarkan kasih lembutmu sentuh hatiku. Ubah aku jadi buah hati yang dulu. Peluklah lelah jiwaku mama yang terluka. Yang tak mungkin kau ubah dan terpaksa. kau yang sedang patah hati. Menangislah dan jangan ragu ungkapkan betapa pedih hati yang tersakiti. Racun yang membunuhmu secara perlahan. Engkau yang saat ini pilu. Betapa menanggung beban kepedihan. Tumpahkan sakit itu dalam tangismu yang menusuk relung hati yang paling dalam. Hanya diri sendiri yang tak mungkin orang lain akan mengerti. Engkau yang hati yang terluka, teluk nestapa satu cerita. Seiring saat keringnya air mata, tak mampu menahan pedih yang tak ada habisnya. Hanya diri sendiri yang tak mungkin orang lain akan mengerti. Temani kau dalam tangismu. Bila air mata dapat cairkan hati, kan ku cabut duri pedih dalam hatimu. Agar ku lihat senyum di tidurmu malam nanti. Anggaplah semua ini satu langkah dewasakan diri, dan tak terpungkiri juga bagimu. Mungkin orang lain akan mengerti. Di sini ku temani kau dalam tangismu. Bila air mata dapat cairkan hati, kan ku cabut duri pedih dalam hatimu. Hati. Kau menyiksaku di sini dalam rasa bersalah yang kini membunuhku secara perlahan. Kau selalu menghindar dari aku yang selalu mencoba ungkapkan semua lewat tatap mata ini. Ternyata maafmu tak pernah pantas untukku. Kau anggap aku tak ada, dan kau tak pernah mengenal diriku. Setidaknya diriku pernah berjuang. kekecewakanmu. Kau memutuskan untuk pergi, belum ku sempat memohon dan mengemi agar kau tetap di sini. Menyapa segala itu kau benci diriku. Kau anggap ku tak terlihat meski ku tepat di depan mata. Jika memang kau terlahir kembali pada tubuh ini. Oh, hatiku bakal tua dan mati dalam pelukmu. Untukmu seluruh nafas ini. Jika memang kau terlahir hanya untukku, bawalah hatiku dan lekas kembali. Ku nikmati rindu yang datang membunuhku. Untukmu terbang tinggi lagi dan mencari bintang. Kau mampu hatiku. Semua kenangan yang kini terkubur oleh rasa sesalku. Di tengah-tengah kesepian hatiku yang berjuang untuk dapat hidup tanpamu, yang tiada lagi mencintaiku. Tuhan tolong tunjukkan bila memang aku yang salah. Di saat kau putuskan takdir kami untuk terpisah, agar takkan ku ulangi lagi kesalahanku pada dirinya yang dulu membuatnya pergi dariku. Kini kan ku lanjutkan mimpiku yang dulu aku rangkai untukmu, biarlah kenangan yang jadi bukti betapa sebuah lagu, lagu terakhir untukmu, lagu yang penuh emosi tentang betapa hancur hatiku. Bila nanti kau dengarkan lagu ini yang ku buat walau tiada ku mengerti perasaan yang membuat kau pergi. Kini kan ku lanjutkan dan terkubur penyesalan yang tak berarti. Rasa coba membakar indah kenangan itu. Mungkin semua harus terjadi, kesalahan yang telah ku perbuat jadi penyebab kau pergi. Bila ku kan mati di sini, mati dalam penang terkubur penyesalan yang tak berarti. Kau pergi, bila ku kan mati di sini, mati dalam penantian yang tak bertepi dan terkubur penyesalan yang mungkin semua harus terjadi, kesalahan yang telah ku berbuat jadi penyebab kau pergi.

pastas.